Nah, kemudian kita akan melangkah kepada pembahasan berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Ini merupakan rukun yang kelima. Ya, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, bahwa ikhwani fiddin, ada tiga perkara yang ini merupakan dasar asal setiap agama yang dibawa oleh para rasul. Yang pertama adalah berkaitan dengan at-tauhid. Ya, ajaran tauhid ini adalah ajaran yang dibawa oleh semua rasul, tidak berbeda antara syariat satu rasul dengan rasul yang lainnya. Yang kedua adalah nubuwat, kenabian. Masing-masing rasul ya membawa an-nubuwah, yaitu kita katakan nubuwah di sini adalah risalah yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-ba'ats, keimanan kepada hari akhir. Ini ada pada semua agama yang dibawa oleh rasul, pada oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya iman kepada hari akhir? Yaitu al-i'tiqadul jazim bisidqi kulli ma akhbara bihi Allah bihi Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Yaitu keyakinan yang kokoh untuk membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, mimma yakunu ba'dal maut, tentang apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Yaitu seperti misalnya fitnatul kubur, adab dan kenikmatannya. Ini termasuk iman kepada hari akhir. Ya, tidak akan lurus iman seseorang kepada hari akhir hingga dia meyakini adanya adab kubur. Nah, di sana ada orang-orang yang mengaku dirinya sunnah. Memang ya rukuk dan sujudnya, sholat dan puasanya sesuai sunnah. Tapi ketika ditanya, apakah kamu meyakini adab kubur? Dia mengatakan Allahu a'lam. Dia mengatakan Allahu a'lam, aku tak tahu apakah adab kubur ada atau tidak. Atau bahkan lebih parah dari itu, dia mengatakan adab kubur itu tidak ada. Ada sebagian orang yang mengaku sunnah, akan tetapi ketika ditanya tentang keyakinannya terhadap adab kubur, dia mengatakan Allahu a'lam. Sebagian mengatakan mungkin ada, mungkin tidak. Yaitu dia masih ragu, bimbang untuk menetapkan adanya azab kubur. Nah, ini ya keimanannya kepada hari akhir belum sempurna, belum lurus, belum benar. Ikhwani fillah. Jadi harus meyakini apa-apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya atau dikabarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau, mimma yakunu ba'dal maut, tentang apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Berupa fitnah kubur, adanya pertanyaan alam kubur, adanya azab dan nikmat kubur. Wa ma ba'da dzalika minal ba'si wal hasri was suhufi wal hisab wal mizan wal hawdi was sirati was syafaati wal jannati wan nar. Wa ma adda Allah ta'ala li ahlihi ma fihi ma. Yaitu meyakini juga apa-apa yang terjadi sesudah itu, yaitu sesudah alam kubur. Berupa al-ba'ats, kebangkitan, wal-hasyr, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, as-suhuf, dibukanya buku-buku catatan amal, wal-hisab, dihisabnya amal perbuatan manusia, wal-mizan, dan ditimbangnya amal perbuatan manusia, wal-haud, dan tibanya kaum mukminin di telaga Nabi SAW, was-sirat, menyeberangi sirat yang terbentang di atas punggung neraka, wasyafa'ah, dan meyakini adanya syafaat pada hari kiamat, dan meyakini adanya sorga dan neraka serta apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi penghuninya di dalam sorga ataupun neraka. Nah, ini merupakan ya definisi atau pengertian iman kepada hari akhir. Jadi itu meliputi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ya, Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan kronologis atau urutan-urutannya ya di dalam kitab beliau, yaitu Syarah Aqidah Wasithiyah. Beliau menyebutkan beberapa urutan-urutan ya, mulai dari awal sampai akhir, berkaitan tentang apa yang harus diyakini terhadap hari akhirat. Yang pertama adalah, perkara pertama yang akan terjadi pada hari akhir nanti adalah i'adatul arwah, dikembalikannya ruh ke jasad. i'adatul arwah ilal ajsad ba'dan nafkhah, setelah an-nafkhatul thaniyah, setelah tiupan as-sur, yaitu tiupan as-sur yang kedua, akan dikembalikan semua roh kepada jasadnya pada tiupan as-sur. Ada istilah sangkakala, kita tidak memakai istilah itu karena istilah itu berasal dari sangsekerta, bukan istilah kaum muslimin. Maka kita pakai istilah as-sur. Ditiupnya as-sur oleh Israfil, yaitu malaikat Israfil, pada tiupan yang kedua. Nah, pada tiupan yang pertama semua mati. Pada tiupan yang kedua, maka kembalilah ruh kepada jasadnya. Fatatayaru al-arwah minas sur ilal ajsad. Nah, ketika tiupan sur yang kedua, maka berterbanganlah roh-roh itu, ya, roh-roh itu kembali kepada jasadnya. Ini pada tiupan yang kedua. Ya, jadi yang pertama adalah i'adatul arwah, dikembalikannya roh kepada jasad. Yang kedua adalah qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Kembalinya berdirinya manusia dari kubur mereka. Setelah kembali roh itu kepada jasad, maka berdirilah, bangkitlah manusia dari kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan hufatan. Hufat artinya tanpa sehelai baju menutupi tubuh mereka, tanpa alas kaki, tanpa memakai alas kaki. Hufat tanpa memakai alas kaki, urat tanpa memakai sehelai benang pun untuk menutup tubuh mereka, ghurla tanpa membawa apa-apa. Disebutkan ghurlan tanpa bersunat. Begitulah kondisi manusia ketika dibangkitkan atau bangkit dari kubur mereka. Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau begitu mereka akan saling melihat satu sama lainnya. Maka Rasul mengatakan, kedahsyatan pada hari itu, kengerian pada hari itu lebih menyibukkan mereka daripada mereka untuk saling melihat satu sama lainnya. Begitulah kedahsyatan hari tersebut, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, perkara ketiga yang akan terjadi adalah setelah itu adalah dulu syamsi miqdarul mil, didekatkannya matahari sekadar satu mil. Hingga terjadilah iljamul uruf, manusia tenggelam dengan keringat mereka. Ini menurut amal-amal perbuatan manusia. Ada yang tenggelam sampai betisnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tentunya ikhwani fiddin, kaifiatnya tidak bisa kita bayangkan sekarang karena ini terjadi pada hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana, bukankah mereka saling berdiri berjejer berdampingan satu sama lain, bagaimana ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai ya pinggang, dan ada yang tenggelam sampai kepalanya, sementara mereka berdampingan, berdiri berdampingan satu sama lainnya. Kita katakan bahwa kaifiat pada hari kiamat tidak bisa kita bayangkan sekarang, namun harus kita iman. Nah, kecuali orang-orang yang mendapatkan dhillur rahman, ya, mendapatkan apa? Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam banyak hadis menyebutkan beberapa ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan dhil, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, pada saat matahari didekatkan kepada manusia sekadar satu mil. Ya, di dalam hadis ada 8 orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, tidak ada naungan pada hari itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ma'ruf di dalam hadis. Kemudian yang kelima, ikhwani fiddin, setelah didekatkannya matahari dan tenggelamnya manusia dengan keringat-keringat mereka, yang terjadi setelah itu, yang dihadapi oleh manusia setelah itu adalah nasbul mawazin, ditegakkannya timbangan. Maka ditegakkanlah timbangan yang adil untuk menimbang tiga hal. Ada yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang bersama as-sahaif, yaitu buku catatan amalnya, dan ada yang ditimbang pelakunya. Jadi ada tiga ya, perkara yang ditimbang pada hari kiamat. Yang pertama, amal ditimbang. Yang kedua, sahaif, yaitu buku catatan amal yang ditimbang. Dan yang ketiga, orangnya ditimbang. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pada hari kiamat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menimbang manusia. Ya, Rasulullah ketika para sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang ramping, yang kecil, maka Rasulullah mengatakan sungguh betis itu pada hari kiamat lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa ya jasad manusia ataupun manusia itu akan ditimbang juga. Bahkan di hari kiamat ada seorang laki-laki yang gemuk, namun di sisi Allah tidaklah dia lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Demikian ikhwan fillah. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang juga akan ditimbang nanti. Ya, jasad manusia juga akan ditimbang. Ikhwan fillah, na'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ya salah satu perkara yang Rasulullah peringatkan kepada kita, kepada umatnya adalah ya tidak pantas masuk surga. La yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih pantas untuknya. Jadi ya jasad manusia juga akan diperhitungkan, akan dihisab dan akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keenam adalah nasrud dawawin, dibukalah, dibentangkanlah catatan amal kita. Ada yang menerima catatan amalnya dari kanan dan ada yang dari kiri, bahkan ada yang dilempar dari belakang. Ya menurut isi yang ada di dalam buku catatan amal tersebut. Berkaitan dengan catatan amal, ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, apa yang dicatat dari amal manusia? Syekhul Ibn Utsaimin menjelaskan di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah tentang apa-apa yang akan dicatat oleh malaikat pencatat dari amal manusia. Beliau mengatakan al-kitabah fi sahiful a'mal imma lil hasanat wa imma lis sayiat, bahwa yang dicatat di dalam buku catatan amal manusia adalah kebaikan dan keburukan. Itu yang dicatat. Walladhi yuktabu minal hasanat ma'amilahul insan, dan yang dimasukkan dalam catatan kebaikan seorang insan adalah manawahu, yang pertama adalah apa yang diniatkannya, yang kedua mahammabihi, apa yang diinginkannya untuk dilakukan, dan yang ketiga adalah ma'amilahu, apa yang dilakukannya, yang sudah dikerjakannya. Dan itu jelas. Untuk yang ketiga ini jelas, yaitu ma'amilahu, ini sudah jelas, itu akan dicatat oleh malaikat pencatat, baik itu amal lisan maupun amal anggota badan. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat semua ucapan, semua gerakan, ya bahkan kedipan mata itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang mencatat. Adapun apa yang diniatkan oleh manusia, fa innahu yuktabu lahu, ini juga dicatat niat. Walakin yuktabu lahu ajrun niyyah faqat, namun yang ditulis adalah pahala niat saja. Yaitu satu, sebagaimana di dalam hadis sahih tentang kisah seorang laki-laki yang memiliki harta, yunfiquhu fi sabilil khair, dia infakkan harta itu di dalam jalan-jalan kebaikan. Maka ada seorang laki-laki fakir miskin berkata, lau anna indi malan la amiltu fihi bi amali fulan, kalau aku memiliki harta maka aku akan amalkan seperti amal si fulan. Maka Nabi mengatakan fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Namun ikhwani fiddin, tidaklah sama di dalam nilainya, min haitsul amal, tidak sama nilainya. Yaitu sama-sama mendapat pahala tapi nilainya berbeda. Dalilnya adalah hadis yang lain yang berkaitan dengan fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ya Rasulullah, inna ahlad dustur sabakuna, sesungguhnya orang-orang kaya telah mendahului kami, itu dengan amal mereka. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada mereka, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin talatan wa salatin. Ya, kalau kalian ingin menyamai amal mereka, maka bertasbihlah, bertahmidlah dan bertakbirlah setiap selesai salat 33 kali. Falamma sami'al aghnia dzalika, ketika orang-orang kaya mendengar hal ini, maka mereka pun melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang fakir tadi. Maka orang-orang fakir kembali melapor kepada Rasulullah dan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, Mereka juga mengamalkan seperti apa yang kami lakukan, seperti apa yang kami amalkan. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Itulah dia karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka sama di dalam mendapatkan pahala dari Allah, tapi tidak sama di dalam nilainya. Nah, kemudian adapun alham, keinginan. Keinginan itu ada dua. Alhammu yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayyahamma syai' bisyai' wa yaf'alu ma yaqdiru alaihi minhu, summa yuhalu bainahu wa baina ikmalihi. Itu seorang yang berkeinginan terhadap sesuatu, dia sudah melakukannya apa yang mampu untuk dilakukannya, tapi dia terhalang untuk menyempurnakannya. Maka ini dituliskan baginya pahala secara sempurna. Dituliskan baginya pahala secara sempurna. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Utsaimin mengatakan di dalam buku ini, di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, "Hadza busra li talabatil ilmi." Ini merupakan kabar gembira bagi para penuntut ilmu. "Idza nawa al-insan annahu yatlubul ilm." Jika seorang insan, seorang manusia, seorang hamba meniatkan untuk menuntut ilmu, wa huwa yuridu ayyanfa'a bi ilmihi annas, yaitu dia meniatkan dengan ilmunya itu dia memberikan manfaat kepada manusia, membela hadis-hadis Rasulullah, menyebarkan dinullah di muka bumi, tsumma lam yaqdir lahu dzalika, namun dia tidak mampu untuk mencapainya, atau misalnya dia mati sebelum dia menyempurnakannya, bahwa sementara dia masih dalam menuntut ilmu, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dituliskan baginya pahala apa yang telah diniatkannya itu, ya, wasailahi, dan dia telah usahakan itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan motivasi kepada kita bahwa janganlah kita merasa terlambat untuk melakukan satu amal kebaikan. Ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Bahkan kalau kita benar niatnya, ya, lurus niatnya, ikhlas niatnya, maka walaupun kita tidak mencapainya, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala secara sempurna, kamilan. Yang kedua adalah ayyahamma bisyai' wa yatrukuhu ma al-qudrah 'alaih. Dia berkeinginan untuk melakukan sesuatu tapi dia tinggalkan padahal dia mampu untuk mengerjakannya, maka ini ditulis baginya satu pahala kebaikan. Ya, yuktabu lahu hasanatan kamilah li niyatihi. Dia mendapatkan satu pahala kebaikan karena niatnya. Baik, ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian secara singkat saja saya sebutkan di sini, ya, perkara berikutnya yang terjadi setelah dibentangkannya buku catatan amal adalah manusia akan dihadapkan kepada hisab dan qada bainan nas, dihisab dan diputuskan urusan perkara di antara manusia. Al-hisab ini ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an, ada dua yang dihisab. Yang pertama adalah amal yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Yang pertama kali dihisab adalah amal salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumil qiyamati as-salat. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini berkaitan dengan hablun minannas minallah, yaitu salatnya. Jika bagus, maka baguslah seluruhnya. Jika rusak salatnya, maka rusaklah. Ini merupakan tanda rusaknya amal perbuatannya. Kemudian hisab berkaitan dengan hablun minannas, hubungan muamalahnya dengan manusia. Untuk masalah ini, untuk perkara ini, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Bahwa dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah ad-dima, bahwa perkara yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah berkaitan dengan masalah darah. Nah, bagaimana ini ada dua yang pertama kali dihisab, satu hadis menyebutkan salat, yang satu lagi menyebutkan darah. Masalah darah, pertumpahan darah. Ya. Dapat kita katakan ikhwan fillah, kita gabungkan kedua hadis itu bahwasanya inilah dia, keduanya sama-sama perkara yang pertama dihisab pada hari kiamat, cuma dibedakan menurut kedudukannya. Salat ini berkaitan dengan hablun minallah, sementara ad-dima ataupun urusan darah ini berkaitan dengan hablun minannas. Baik, kemudian setelah itu adalah al-arasat, yaitu berdirinya manusia di mauqif pada hari kiamat menunggu qada, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan yaitu al-haud. Ya, kaum mukminin akan mendatangi telaga Rasulullah, di mana pada kesempatan ini orang-orang ahli bid'ah akan terlempar dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah as-sirat, yaitu menyeberangi sirat yang terbentang di antara surga, di atas punggung neraka, dan ujungnya adalah surga. Nah, di dalam menyeberangi sirat ini ada beberapa macam manusia menurut kadar amalnya. Ada 9 kondisi manusia yang menyeberangi sirat. Yang pertama adalah kalam fil basar, kecepatannya seperti pandangan mata, secepat pandangan mata, secepat lirikan mata. Begitu manusia melayangkan pandangannya, dia sudah sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, kalbar, seperti kilat, kecepatannya seperti kilat, itu petir, halilintar. Yang ketiga, karri, seperti cepatnya angin. Yang keempat, kalfarasil jawad, seperti kencangnya kuda, kuda pacu, kuda lomba. Yang kelima, karab bil ibil, seperti orang yang menunggang onta. Ini kecepatan yang kelima. Yang keenam, ya'du'aduan, berlari, seperti kecepatan orang berlari. Yang ketujuh, yamsi masyan, secepat orang berjalan. Yang kedelapan, yazhabu zahfan, merangkak, secepat orang merangkak. Dan yang kesembilan, yaktufu khotfan, seseorang yang tersambar dan terkait kail-kail pengait dan jatuh ke dalam jurang neraka. Nah, itulah dia 9 kondisi manusia ketika menyeberangi sirat. Nah, kemudian yang ke-11 adalah as-syafa'ah. Ya, akan diberikannya syafaat pada hari kiamat. Dan yang terakhir, ya, bahwasanya di antara syafaat Rasulullah adalah membuka pintu surga. Dan tidak akan masuk kita ke dalam surga hingga mendapat syafaat dari Nabi, yaitu beliau akan membuka pintu surga dan masuklah manusia ke dalam surga. Itulah dia urutannya, ya, kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat yang harus kita imani dan masuk ke dalam, ya, apa namanya, kita katakan konsekuensi iman seseorang kepada hari akhirat. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, waktu sepertinya tidak cukup untuk menjelaskan semua perkara itu secara detail. Sebenarnya kita ingin untuk menjelaskannya lebih detail, tapi waktu tidak mencukupi. Nah, kita akhiri sampai di sini, ya, pembahasan tentang iman kepada Rasul dan iman kepada hari berbangkit atau hari kiamat. Nah, berikut ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Adakah Nabi Khidir seorang Rasul? Pendapat yang sahih berkaitan dengan Nabi Khidir adalah beliau seorang Nabi. Nabi Khidir adalah seorang Nabi di antara Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah buku yang ditulis oleh ya, seorang ahli ilmu atau talibul ilm yang berjudul Al-Khidir Baina Ad-Di'ayat Wal-Hakikat Wal-Di'ayat, Khidir antara realita dan khurafat. Nah, itu sudah diterjemahkan, mungkin sudah ada di pasar. Itu dilihat buku itu, dibaca, di situ dijelaskan, ya, pendapat yang sahih dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. adakah dikatakan menziarahi makam kubur makam atau kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan adab terhadap Rasul atau tidak pernah dilakukan salafus saleh? Ikhwan fill din, kita dilarang untuk mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Salah satu di antaranya adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kepadanya untuk menziarahi makam Nabi. Jadi tujuan kita bukanlah berziarah makam Nabi, tapi berziarah Masjid Nabi. Itulah yang diperintahkan dan dibolehkan dalam syariat. Namun apabila kita sudah sampai di sana, sudah sampai di Masjid Nabawi, sudah sampai di Masjid Nabi, maka jangan lewatkan untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk menziarahi makam Nabi. Nah, ini juga untuk menepis anggapan bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah mengharamkan menziarahi kubur Nabi. Ya, tidak ada ulama Ahlu Sunnah, ya termasuk diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya bahwasanya beliau menyatakan melarang dan mengharamkan menziarahi kubur Nabi. Tapi yang diharamkan adalah mengadakan perjalanan untuk tujuan itu. Ya, untuk tujuan menziarahi kubur Nabi. Yang disyariatkan adalah berjalan atau mengadakan safar perjalanan untuk menziarahi Masjid Nabi. Di mana di situ ada keutamaan, keistimewaan. Salat di situ lebih tinggi derajatnya 1000 kali lipat daripada salat di tempat-tempat lain. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menziarahinya bagi yang mampu. Untuk menziarahinya dianjurkan, dibolehkan. Karena masjid yang satu dengan masjid yang lainnya, selain masjid, tiga masjid ini tidak ada keistimewaan apa-apa. Nah, ketika kita sudah sampai di sana, barulah kita dianjurkan untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk adat sunnah jibiliyah juga membawa kepada kufur? Jika tujuannya adalah untuk mengejek sunnah Nabi, walaupun ke sunnah jibiliyah bisa kufur. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti seorang yang mengejek misalnya gamis, ya itu sunnah jibiliyah. Tidak ada keharusan harus pakai gamis. Tapi kalau dia ejek itu, karena itu adalah sunnah Nabi, sesuatu yang disukai oleh Nabi, ya sengaja dia untuk melakukan itu, sengaja dia lakukan itu untuk menyelisih dan mengejek sunnah Rasulullah atau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa jatuh kufur. Ikhwani fiddin, innamal a'malu binniyah. Tapi kalau seorang mengatakan aku tidak suka yang manis, aku suka yang pedas, tidak mengapa. Kalau tujuannya tidak ada untuk mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia melakukan itu dalam rangka untuk mengolok-olok Rasulullah dan sunnah beliau, maka hukumnya bisa kufur, ikhwan fillah. Walaupun itu sunnah jibiliyah. Bagaimana penerimaan amalan bagi orang yang melakukannya dalam keadaan riya? Riya ada dua macam. Riya ada dua jenis. Ya, ar-riya bi qadrin yasir wa riya bi qadrin kabir. Riya kadarnya kecil dan riya yang kadarnya besar. Riya yang kadarnya kecil ini tidaklah membatalkan secara keseluruhan amal yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya seorang beramal awalnya riya, kemudian berubah niatnya menjadi ikhlas, atau orang yang di awal amalnya ikhlas kemudian dikotori dengan ada unsur-unsur riya kemudian kembali lagi kepada keikhlasan. Ini adalah riya bi qadrin saghir atau bi qadrin qalil. Dan dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Artinya tidak batal dan hapus amalnya. Namun dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dari itu al-ikhlas itu ada tingkatannya dan yang paling tinggi adalah ihsan. Anta'budallaha kana ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi keikhlasan itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah ihsan. Ini menunjukkan bahwa ada riya yang kadarnya itu kecil. Dan yang kedua, riya bi qadrin kabir, riya yang kadarnya besar, yaitu seorang yang tidak beramal kecuali untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang beramal soleh sedekah semata-mata untuk tujuan duniawi, yaitu untuk mengejar popularitas. Orang yang berhaji untuk mendapatkan sebutan Pak Haji. Ada haji politik, yaitu untuk tujuan kepentingan politik dia berhaji supaya sukses pada undian raya misalnya. Itu niatnya. Tidak ada niat lillah. Nah, ini namanya riya bi qadrin kabir. Nah, ini membatalkan amal tersebut. Bahkan bisa tergolong syirik. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum. Nah, itu tentang riya, ikhwani fi din. Oh, muslim. Tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak sekali di sini. Kita pilih yang berkaitan dengan materi ya. Ada yang bertanya ya, kita pilih yang berkaitan dengan materi, yang berkaitan dengan materi itu iman kepada Rasul dan hari akhirat. Di sini ada yang bertanya, seperti yang kita sedia maklum, setiap manusia akan mati. Jadi betulkah Nabi Isa itu belum meninggal dunia? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum mati. Ya, Nabi Isa masih hidup. Ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ashabul Kahfi yang dihidupkan ditidurkan selama 309 tahun. Ya. Demikian pula Nabi Isa sekarang ini masih hidup dan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan diturunkan pada akhir zaman. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Nabi Isa belum wafat. Ya, dan beliau akan wafat nanti. Yaitu setelah membunuh Ad-Dajjal. Bagaimanakah cara bagi seorang anak perempuan yang ingin benar beriman mengikuti sunnah Rasulullah di mana keluarganya menentang? Ikhwan fillah, tentunya tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya orang tua. Jika orang tua menyuruh kita untuk berbuat syirik atau berbuat mungkar, misalnya membuka aurat, mendah aurat, apakah kita harus taati? Apakah kita harus ikuti? Tidak boleh. Karena itu perkara yang bertentangan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sana ada batas-batas yang perlu diperhatikan. Ya, hak-hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Demikian pula anak perempuan di sini yang ingin benar-benar beriman, misalnya menutup auratnya, belajar agama, ya, apabila ibunya ataupun ayahnya melarang dia untuk menutup aurat, maka dia tidak perlu taat kepada orang tuanya. Dia harus mempertahankan kewajiban syariat. Dia tetap harus melakukan kewajiban syariat. Walau ya, kita katakan di sana ada konsekuensi, walau apapun yang harus dihadapinya. Ya, setelah dia istiqomah di atas sunnah Rasulullah ataupun kewajiban syariat tersebut. Misalnya dia ya harus diusir dan lain sebagainya. Ada di sana hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, dan di sana ada hal yang bisa ditolerir. Artinya bisa kita mengalah. Namun di sana ada yang tidak boleh kita mengalah. Misalnya dalam hal-hal prinsipil. Misalnya dia perintahkan kita untuk pergi ke dukun, kalau tidak kita diusir dari rumah, mana kita pilih? Tetap di rumah atau mendatangi dukun? Tetap di rumah mendatangi dukun atau kita keluar dari rumah? Keluar dari rumah. Walaupun konsekuensinya kita harus diusir dari rumah. La tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, ini kita simpulkan aja pertanyaannya dari kemarin, tadi malam. Banyak yang bertanya tentang penguasa atau pemerintahan. Bagaimana cara untuk menghadapi pemerintah? Bagaimana cara untuk merubah keadaan? Ini sering ditanyakan. Ikhwan fill din, azan yallah wa iyyakum jami'an. Saya tanya dulu kepada hadirin di sini. Bagaimana cara untuk yang paling cepat untuk memperbaiki keadaan? Ya? Bagaimana cara yang paling cepat untuk memperbaiki kondisi dan keadaan? Ada yang menjawab memperbaiki diri sendiri dulu. Sebagian orang mengatakan kita masuk parlemen supaya lebih cepat untuk merubah. Ikut demokrasi, supaya cepat untuk merubah. Kenyataan kita lihat bahwasanya orang-orang yang berpandangan seperti ini, ia berubah sebelum merubah. Ia lepaskan agamanya, dia berubah entah jadi apa, tapi apa yang ingin dirubahnya tidak berubah. Ikhwan Fiddin, cara yang paling cepat untuk memperbaiki penguasa Ikhwan Fiddin adalah doa. Ini banyak pertanyaan yang masuk tadi malam, sekarang juga, ya. Bagaimana cara untuk merubah keadaan, merubah kondisi, merubah pemerintah, merubah penguasa? Ikhwan Fiddin, ya. Imam Ahmad dan para imam yang lainnya mengatakan, di antaranya Fudail bin Iyad, kalau ada satu doa yang makbul, kalau ada satu doa yang makbul, aku diberi kesempatan satu doa yang makbul. Coba lihat ini pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka aku akan berikan doa itu kepada siapa? Kepada penguasa. Karena dengan baiknya penguasa maka baiklah seluruhnya. Dengan rusaknya penguasa maka rusaklah seluruhnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kaitannya dengan doa. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana doa kita bisa makbul? Kan itu masalahnya. Para imam tadi mengatakan kalau ada satu doa yang makbul, maka aku akan berikan kepada penguasa. Seorang ahlu sunnah wa jamaah harus memberikan doanya yang baik kepada penguasa, yang tulus kepada penguasa, tanpa perlu harus mengumbar, ya, apa namanya, menunjukkan doanya di hadapan khalayak ramai. Dia telah berdoa, tidak perlu. Doa di yang sungguh-sungguh, doa yang benar-benar, doa yang tulus di kegelapan malam untuk penguasa. Untuk penguasa. Coba bayangkan Imam Ahmad dan imam yang lainnya mengatakan kalau ada doa yang makbul, aku berikan kepada penguasa. Nah, di sini di antara kita, adakah di antara kita di sini yang sungguh-sungguh serius mendoakan penguasa, atau di dalam hatinya hanya dipenuhi dengan kebencian kepada penguasa, mengutuk dan melaknat, mengumpat dan lain sebagainya, menjelek-jelekkan? Tidak seperti itu, ya, perangai dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tulus mendoakan penguasa, karena dengan baiknya penguasa maka akan baiklah masyarakatnya. Dan demikian. Yang jadi pertanyaan, bagaimana doa kita bisa makbul? Ya, tentu dengan memperbaiki diri, melihat syarat-syarat, ya, diterimanya sebuah doa. Ya, dengan menjaga makanan dari yang haram, menjaga minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram, rezeki dari yang haram, memperbaiki diri dan seterusnya. Ya, ya, ada beberapa syarat-syarat diterimanya sebuah doa, makbulnya sebuah doa. Itulah yang harus kita tempuh kalau kita ingin sungguh-sungguh, benar-benar dan serius ingin merubah keadaan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad dalam penjara, dan akhirnya, ya, penguasa terbuka pintu hatinya untuk menerima hujah beliau, nasihat beliau. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah, itu cara yang paling cepat untuk kita katakan merubah keadaan, ya, bukan dengan mengumpat, menguntuk, tunjuk perasaan dan lain sebagainya. Itu tidak memperbaiki, itu tidak merubah apa-apa, bahkan, ya, lebih memperburuk dan mengacaukan, ya, keadaan, ya, ataupun kondisi yang ada. Bahkan itu lebih memudaratkan bagi dirinya sendiri dan bagi kaum muslimin. Tidak bermanfaat apapun bagi Islam dan kaum muslimin, bahkan mendatangkan mudarat dan malapetaka bagi Islam dan kaum muslimin. Demikianlah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.